Mitra Bisnis, hari Jumat tanggal 13 Mei 2011, pemerintah secara mendadak menjelang jam pulang kantor memutuskan hari Senin kemarin sebagai cuti bersama. Namun keputusan ini tidak diikuti oleh Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia yang tetap menjalankan aktivitasnya. Di sisi lain, keputusan pemerintah secara mendadak ini tentu saja membingungkan dan mengacaukan rencana kerja para pelaku bisnis. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan Ketua Asita, Yongki Adiasa. Pak Yongki, apa komentar Anda? Kalau dari pariwisatanya sendiri, ini hanya bahan ketawaan aja. Orang kalau memang mau berpergian, untuk kalangan-kalangan mereka tidak menggubris ada libur atau tidak libur, mereka mau pergi sendiri. Jadi tanpa ada libur bersama ini, ya mereka mau pergi ya langsung mereka lakukan. Libur bagaimana yang diharapkan industri pariwisata? Yang kita harapkan kan sebetulnya seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang kelas menengah ke bawah. Nah, untuk yang kelas menengah ke bawah ini kan mereka untuk melakukan liburan, terutama kalau bepergian yang agak jauh, paling tidak mereka harus merencanakan, paling tidak mereka harus mempersiapkan uang. Nah, apabila liburan mendadak seperti ini, hari Jumat diumumkan untuk hari Senin libur bersama, tidak ada faedahnya sama sekali untuk dunia ta. Paling tidak ya pergerakannya ya seperti itu. Tanpa liburan bersama pun, hari Sabtu jalanan di puncak sudah macet. Tapi jalanan macet itu kan kebanyakan mereka yang naik mobil sendiri, yang notabene mempunyai keuangan lebih baik. Yang kita harapkan sebetulnya kan lebih nasional, lebih kepada seluruh lapisan masyarakat yang berencana. Apalagi sekarang banyak teman-teman yang baru ujian selesai. Mungkin mereka bisa bepergian dengan keluarga yang mestinya bekerja. Ya kan, kebetulan ada liburan, mereka bisa sama-sama. Berarti libur bersama yang direncanakan sejak lama lebih bermanfaat ya daripada mendadak seperti kemarin? Jauh lebih baik apabila perencanaan seperti ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Katakanlah sejak akhir tahun untuk merencanakan tahun ke depan, yaitu sudah dipikirkan. Dan apabila memang perencanaan yang baik, itu sangat membantu pergerakan pariwisata. Kalau yang saya tidak melihat banyak manfaat dari liburan ini. Demikian Yongki Adiasa, saya Kiki Wijaya.